الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemarin kita telah masuk pada pembahasan nama-nama yang tabit berdasarkan as-sunnah. Kita membaca tiga berapa nama? Baca berapa nama indah ya Dimas? Tiga yaitu Al-Jamil, Al-Hakam, Al-Hayyu. Kenapa Al-Jawad tidak kita ikutkan? Indah ya Hanafi. Padahal di sini Al-Jawad dituliskan oleh Syekh rahimahullah. Baik, dikarenakan hadis yang menetapkan tentang nama tersebut dhaif. Datang dari beberapa jalan tapi semuanya kedhaifannya parah. Apa makna al-hayyu? Indak ya Hudzaifah. Nah, zat yang maha pemalu. Malu yang bagaimana? Ketika hambanya berbuat dosa melakukan kezaliman untuk apa? Maksudnya yakni ya malu, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membuka dan membongkar aib-aib hambanya tatkala mereka berbuat kemaksiatan, tapi Allah tutup. Sehingga malu yang dimaksud di sini apakah seperti malunya manusia atau tidak, masih Hudzaifah? Apakah malu yang ada pada Allah seperti malunya manusia? Tidak. Tapi sifat malu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari untuk tetapnya nama ini apa? Ja'far. Bahwasanya Al-Hayyu termasuk nama di antara nama-nama Allah. Hadis Anas. Inna Allah Hayyun Karim. Yastahyi an yarudda 'abdahu an yarudda yaday 'abdihi sibra. Naam. Baik. Sekarang kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Qala Allah taala tabarakallahu rabbul alamin. Faqala wa huwa rabbu kulli syai. Dan yang paling jelas apa dalil yang lain yang paling mudah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Di ayat keberapa dari Al-Fatihah? Ayat yang pertama. Nah, baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Dan dalil dari Al-Quran banyak tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Yang sebenarnya alhamdulillah tayyib, nama ini dimasukkan dalam apa? Dalam kategori sebelumnya yang sabit berdasarkan Al-Quran. Nah, berdasarkan Al-Quran, tidak hanya dengan as-sunnah saja. Tapi kemungkinan Syekh rahimahullah ta'ala menginginkan lafaz yang betul-betul Ar-Rabb. Karena kebanyakan dalil-dalil dari Al-Quran khawalikillah Ar-Rabb diidhafahkan Rabbul Alamin, Rabbu Kulli Syai', Nah, adapun dari as-sunnah memang datang ar-rab, demikian dengan alif lam. Dalilnya itu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba. Adapun ruku', maka agungkanlah badannya ar-rab, yaitu agungkanlah badannya Allah Subhanahu wa taala, yang di antara namanya adalah ar-rabb. Indak ya wahyu, bagaimana kita menunaikan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ada merukuk, maka agungkanlah Rabb badannya. Bagaimana kita mengamalkannya? Nah, dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Inilah yang dimaksud, yaitu ketika rukuk kita memperbanyak bacaan Subhana Rabbiyal Azim, karena disitulah apa? Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ini sorry, ar-rab, ya, ar-rab, tanpa diidhofahkan kepada sesuatu pun, tapi datang secara mutlak dengan alif lam. Dalil yang lain, wa haditsu rajulin minas sahabah. Baik, lasta rabbana, lakin rabbunallah. Jadi laki-laki seorang dari kalangan sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lasta rabbana lakin rabbunallah. Engkau bukanlah rabb kami, akan tapi rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, rabbuna. Rawi Ahmad wa sahahu Syekh Muhammad rahimahullah taala. Wa hadithu Abi Bakrah radhiyallahu anhu wa fihi inna rabbi qatala rabbak. Hai Kisra, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rabbi, sungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, qatala rabbak, telah apa? Mematikan Rabbmu, yaitu siapa? Kisra. Ini sebagai bentuk na'am penghinaan terhadap mereka. Bagaimana mereka menyembah Kisra, menyembah na'am raja-raja mereka, dalam keadaan dia akan mati. Maka tatkala Kisra mati, Allah katakan inna rabbi qatala rabbak. Berarti apa? Seharusnya kalau mereka berakal, ya harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rahul Bazar wa sahahu syekhuna fi Jami' as-Sahih. Maknahu sekarang, qala sa'di rahimahullah ta'ala huwa al-murabbi jami' ibadihi bit-tadbiri wa asnafin ni'am. فأخص من هذا تربيته لإصفائه في إصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا أكثر دعائهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم طلبوا منه التربية الخاصة. Ramsani mengatakan Ar-Rabb huwal murabbi jami'a ibadihi fit tadbir. Ya Allah. Nah, dialah al-murabbi, ya, yang telah menciptakan, memiliki dan mengatur semua hamba-hambanya dengan pengaturan. Wa asnafin ni'am, dan dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa akhassu min hadza tarbiyatuhu li isfa'ihi bi islahi qulubihim, dan lebih khusus dari ini, dari sekedar apa, pengaturan. Nah, mengatur keadaan hamba-hambanya, diberi berbagai macam nikmat. Yang lebih khusus dan juga masuk dalam keumuman cakupan nama Allah Ar-Rabb, yaitu apa? Tarbiyatuhu li isfa'ihi bi islahi qulubihim wa arwahihim wa akhlaqihim. Yaitu pemeliharaan dan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka bisa menjadi hamba-hamba yang pilihan. Namli asfiyaihi, ada ya-nya ya. Tarbiyatuhu li asfiyaihi. Hamzahnya ditulis ini kurang hamzah qat sehingga tidak membingungkan lagi. Tarbiyatuhu li asfiyaihi bi islahi qulubihim, yaitu tarbiyah Allah. Tarbiyah khanifah mencakup memelihara mereka, memberikan pengajaran kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Nah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya pilih yang pilihan. Asfiyah nam safi namanya. Nah, saya hamba-hambanya yang terpilih. Nah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya bi islahi qulubihim, dengan perbaikan hati-hati mereka. Wa rahat wa arwahihim, dan roh-roh mereka. Wa akhlaqihim, dan akhlak-akhlak mereka. Ini dan ini dan hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada hamba-hambanya yang dicintai. Dan karena tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, wanita. Tarbiyatun 'ammah, ini diberikan kepada semua makhluknya. Sehingga semua makhluk mereka apa? Mereka bisa mempertahankan hidupnya, bisa mengusahakan mencari makan, bahkan binatang-binatang. Nah, siapa yang mengajarkan kepada makhluk-makhluk hidup, hewan-hewan melata, untuk bisa mereka mencari makan? Ya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Burung bisa terbang, Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikan bisa berenang, dan seterusnya. Ini semuanya tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis apa? Jenis apa? Tarbiyah ammah. Tarbiyah ammah. Adapun tarbiyah yang khasah, ini hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, hamba-hamba pilihan. Nah, dengan apa? Memberikan taufik untuk mereka bisa memperbaiki hati-hati mereka, memperbaiki jiwa mereka dan akhlak mereka dengan ilmu, dengan ilmu agama ini. Baik, walihada aktsaru du'aihim lahu bihadzal ismi. Oleh karena itulah kebanyakan doa hamba-hamba pilihan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut hadzal ismil jalil, dengan menyebut nama yang agung ini. Dengan apa? Dengan isim Rabb. Makanya ikhwan fillah, banyak doa-doa para nabi, Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina Rabbi ja'alni muqim as-salam. Rabbana la tadharni farda. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana. Apalagi Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabanna. Rabbana lakal hamdu. Tayyib dari dalam as-sunnah. Dan banyak sekali akhwanifillah doa-doa yang diawali dengan apa? Rabbana, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang tersebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa akhwanifillah? Li'annahum talabu minhu at-tarbiyah al-khassah. Dikarenakan mereka meminta dari Allah Subhanahu wa taala tarbiyah yang khusus. Tarbiyah yang khusus. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau simpangkan hati-hati kami. Kita meminta tarbiyah yang khusus agar hati kita ini diatur oleh Allah, diarahkan kepada apa yang baik, jangan dipalingkan. Seorang seperti misalnya doa Nabi Zakaria. Nah, doa Nabi Zakaria tatkala beliau berharap mendapatkan keturunan. Nah, dan mendapatkan keturunan, mendapatkan anak adalah anugerah dari Allah. Ini masuk juga dalam cakupan rububiyah. Maka beliau berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan Engkau biarkan aku sendirian, dalam artian setelah mati tidak ada pewaris, tidak ada yang meneruskan. Tentunya kita semua ikhwan fillah ingin memiliki apa? Orang-orang yang meneruskan usaha kita. Kita menghafal Al-Qur'an ingin memiliki anak-anak yang bisa meneruskan. Kita bisa membaca kitab, ingin anak-anak kita bisa membaca kitab, berdakwah, meneruskan, sehingga tidak terputus silsilah dalam usaha kita. Dan Nabi Zakaria juga demikian. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul walidin. Wahai Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris yang memberi, yang mewariskan. Ini semuanya masuk dalam apa? Tarbiyah khassah. Nah, jadi kesimpulannya khalifillah, makna ar-Rabb. Makna ar-Rabb yaitu apa? Zat yang memiliki sifat rububiyah. Nah, memiliki sifat rububiyah yang telah menciptakan dan menguasai serta mengatur semua hambanya. Baik, yang pengaturan tersebut ya, sifatnya umum dan khusus. Tanbihun, ada catatan. Ismur Rabbi minal asma'il lati. Nah, di sini titiknya kurang satu. Ismur Rabbi minal asma'il lati sabatat fil kitab aydan kama ra'aita. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb termasuk di antara nama-nama yang tsabit berdasarkan Alkitab juga sebagaimana engkau melihatnya. Nah, dalil banyak. Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan di ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Nama berikutnya Ar-Rafiq. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu rafiq, zat yang maha penuh kelembutan. Yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat ini ikhwan fillah dalam hadis yang banyak untuk memiliki sifat lembut pada semua perkara. Nah, taim dan arif kepada semua perkara ikhwan fillah sesuai dengan keadaannya. Tidak, yang dimaksud dengan taif itu adalah kemudian seorang lemah. Nah, tidak. Nah, merupakan arif terhadap anak. Nah, terkadang juga apa, dimarahi, ini termasuk rif terhadap anak. Tapi nah, dengan apa? Dengan marah yang sesuai dengan kadar dan porsinya. Kenapa? Karena bukan merupakan rif kemudian anak sama sekali tidak pernah dimarah. Kita harus lemah lembut terhadap anak, dalam artian apapun tidak pernah dimarah. Salah, melakukan kemungkaran, melakukan nah, tindakan yang menyelisih adab, ini dibiarkan saja, ini bukan rif. Karena kita tidak lembut, tidak kasihan terhadap anak tersebut ketika dia melakukan kesalahan, tapi dengan ditegur. Nah, dalam menegur ini ya sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala nam yunza'u min syai'in illa syana. Sebenarnya kelemah lembutan tidaklah ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Kalau kasar, ini akan menjadikan perkara buruk, apalagi dalam dakwah. Nah, demikian pula dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kebanyakan anak-anak kita yang mendidik dengan kasar, nah, keras, ingin mendidik anak seperti mendidik robot. Nah, bayar ingin mendidik robot, baik atau ingin nah, mendidik seperti nah, anjing, dalam artian salah pukul, baik salah nah, tendang, nah, ini tidak akan berhasil, malah akan menjadi pendendam ketika apa? Ketika besar kelak. Dan ini mujarrab, tapi apa? Butuh rifq. Kenapa? Hati Mendidik itu akhwanifillah yaitu menata hati, bukan apa menata luar, menata fisik. Tidak. Beda kalau binatang ya salah pukul akan belok. Nah, kayak kuda akhwanifillah kalau mau dibelok ya tapi ya kan. Kalau ingin cepat di dicambuk. Nah, tapi kalau manusia enggak. Nah, maksudnya enggak. Iya, memang kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Baik. Sesuai dengan dalam kondisinya. Nah, ini penting. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Kemah lembut dan afanifillah tidak ada pada suatu perkara kecuali akan menghiasinya. Dan sebaliknya. Nah, apabila tercabut sikap rifq, ini akan menjadikan perkaranya buruk. Misalnya seorang baru belajar, nah, mengenal manhaj salaf, pulang, nah, melihat di rumahnya semuanya banyak foto-foto, pulang pertama kali ambil masuk dua kali semua. Saya pada televisi di rumah ambil palu digepuk. Dan bisa-bisa tidak boleh belajar. Karena kamu ini belajar dari mana ini? Hanya masuk Quran terpapar pemahaman radikal. Taib. Nah ini taib tidak betul. Karena ingkarul munkar butuh juga rifq. Nah, butuh juga rifq. Mencari jalan yang paling bagus. Apalagi berhubungan dengan orang tua dan hak milik orang lain. Ini penting. Bukan berarti kemudian tidak mengingkari kemungkaran, tapi menempuh apa? Menempuh cara yang paling bagusnya. Diawali dengan cara yang lembut. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala di antara namanya Ar-Rafiq, Ar-Rafiq, yuhibbur rifqa dan mencintai apa? Ar-Rifq, mencintai kelemah lembutan. Subhanallah. Makanya kita apabila kalau ingin dicintai oleh Allah, berusaha bersiap berhias dengan sifat ini. Wa ja'a 'Aisyah radhiyallahu anha berhubungan dengan kisah di akhir waktu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan, karena semua nabi afanifillah diberi pilihan. Nah, sebelum wafatnya apakah ingin masih ingin hidup lebih lama lagi ataukah apa ingin segera dipanggil. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan, memilih untuk bersama dengan Ar-Rafiqil A'la. Ar-Rafiqil A'la yaitu zat yang maha penuh kelembutan, yang maha lemah lembut dan yang maha tinggi, yaitu ingin untuk apa segera berjumpa dengan Allah Subhanahu. Nah, mereka hamba-hamba yang saleh. Nah, ketika wafat, keutamaan, kemuliaan telah menanti mereka. Sehingga apa siapa yang memilih hidup di dunia dengan penuh ujian, dan perkara-perkara yang berat, ketika telah tahu bahwasanya di akhiratnya adalah kebaikan dan nikmat. Ini para anbiya, mereka jelas. Adapun kita akhwanifillah, nah, maka yang kita minta adalah al-afiyah, bisa selamat. Terminta kepada Allah yang terbaik ketika hidup maupun ketika mati. Ma'nahu qala Ibnul Qayyim wa huwa ar-rafiqu yuhibbu ahla rifqi bal yu'tihim ar-rifqa fawqa amani. Dialah ar-rafiq, dan yang maha penuh kelembutan dan yang lemah lembut. Yuhibbu ahla rifqi, yang mencintai apa? Mencintai orang-orang yang memiliki kelemah lembutan. Bal yu'tihimur rifqa fawqa amani, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelemah lembutan di atas semua yang kita angan-angankan. Mencintai orang yang memiliki sifat lemah lembut, dan Allah memiliki sifat kelemah lembutan terhadap hambanya yang di atas semua yang kita bayangkan. Nah, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan tangguh kepada hamba-hamba yang berbuat durhaka. Nah, ditegur dengan apa? Dengan sakit. Tayib tidak langsung ditimpakan malapetaka. Kita ditegur dengan naam adanya gerhana-gerhana. Tidak langsung apa? Jagat raya dihancurkan. Ditegur dengan banjir yang ringan sebelum banjir yang besar dan seterusnya. Ini bentuk rifq yang di atas semua perkara yang kita bayangkan. Cuma kebanyakan manusia tidak sadar. Yuqal Allahu rafiqun bi ibadihi min ar-rifqi wa ar-ra'fah. Dikatakan bahwasanya Allah itu rafiq bi ibadihi. Nah, lemah lembut terhadap hambanya, yaitu dari kata ar-rifqa, min ar-rifqi wa ar-ra'fah, ya, berupa sifat kelemah lembutan dan kasih sayang. Sehingga antara ar-rafiq dan nama apa yang diambil dari kata darinya ar-ra'fah, sifat ar-ra'fah indah ya Arin, ar-ra'uf. Nah, antara nama Allah Subhanahu wa taala ar-rafiq dengan ar-ra'uf ikhwanillah sangat apa? Sangat dekat. Kenapa? Karena padanya menunjukkan sifat na'am lemah lembut Allah terhadap hamba dan sifat kasih sayang Allah. Nah, Allah menyayangi hamba-hambanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Bersikap lembut terhadap mereka. Kemudian juga apa? Masuk di dalamnya juga apa? Al-Latif, ya. Masuk di dalamnya juga yang dekat Al-Latif. Ini juga karena Allah Subhanahu wa taala latifun bi ibadi. Nah. Sehingga zat yang seperti ini sifatnya afanifillah tentunya merupakan suatu kedurhakaan yang besar tatkala seorang hamba tidak mau menunaikan perintah-perintah tapi malah menerjang larangan-larangan, harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Kemudian nama berikutnya as-subuh. As-subuh dengan tasydid. Subuh. Dalilnya hadis an Aisyah radhiyallahu anha wa fihi subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Ini telah kita lewati dalam pembahasan al-quddus. Nah, dzikir dibaca kapan ini? Subuhun quddusur rabbul malaikati waruh. Ahmad. Di antara dzikir apa? Rukuk maupun sujud. Nah, maknahu qala al-Khattabi as-subuh al-munazzahu an kulli aibin. As-subuh al-munazzahu an kulli aibin, yaitu zat yang tersucikan dari semua aib. Naam, sabilafzi naam fu'ul subuh min qawlika sabbahtullah. Datang dengan lafaz fu'ul, ya, subbur, dari perkataanmu sabbahtullah, yaitu sabbahtullah, nam aku apa? Mensucikan Allah. Nah, bertasbih kepada Allah maksudnya apa? Kita mensucikan Allah dari semua apa? Semua aib dan semua celah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Wa qala Ibnu al-Manzur fi lisan al-Arab wa qala Abu Ishaq wa laysa fi kalam al-Arabi bina'un 'ala fu'ul bi dhammi awwalihi, ya, ghayra hadain al-ismain al-jalilain. Baik, ini faedah lugawiyah. faidah lugawiyah selain faidah aqidiyah dalam sisi akidah. Tidak ada dalam kalam Arab, ya, taib, bina ala fu'ul, yaitu suatu isim datang dengan wazan fu'ul, dengan mendhammah awalnya, kecuali dua nama yang agung ini. Taib, yang dimaksud dua nama yang agung ini apa? Subuh dan Quddus. Subuh dan Quddus. Wazada ba'duhum asma'an ala hadzal wazn. Dan nah, sebagian mereka menambah nama-nama yang lain di atas apa wazan ini. Ini perkataan ulama, tapi Abu Ishaq menegaskan dua nama ini yang datang dengan wazan fu'ul, yaitu subuhun Quddus. Wa naqala an-Nawawi rahimahullah anna subuha huwa Allah azza wa jalla. Naam. As-subuh yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nama di antara nama-namanya. Wa ma'na subuh al-mubarra'u min kulli naqaisi wasy-syarik wa kulli ma la yaliqu bil ilahiyyah. Hamzahnya dikebawahkan. Bil ilahiyah. Makna subuh yaitu al-mubarra min kullin naqais wasyarik, yaitu zat yang terbebas, ya, terjauhkan dari semua kekurangan-kekurangan dan dari semua sekutu serta semua perkara yang tidak pantas bagi sifat keilahian. Secara ringkasnya berarti apa? Yaitu zat yang tersucikan dari semua aib, ya, semua kekurangan. Ini makna sembuh. Nah, kalau Quddus dulu apa? Hah? Makna Quddus apa dulu Ridwan? Hampir sama ya tidak? Nah, sembuh dan Quddus juga. Nah, Quddus juga apa? Nah, yang maha suci, yaitu dalam artian yang tersucikan dari semua aib dan celah. Juga nama yang hampir sama apa? Rifki. Assalam. Assalam. Nah, assalam ini juga apa? Menetapkan kesucian Allah subhanahu wa ta'ala dari semua aib dan celah. Ada yang lain? Apa yang lainnya? Umar. Nah, Al-Hamid. Ya, Al-Hamid menetapkan sifat kesempurnaan, berarti kelazimannya terjauhkan dari semua sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi kedekatan dari si lazim dari nama tersebut. Jadi tiga nama Al-Qur'an yang sangat jelas menunjukkan apa? Tersucikan ya Allah dari semua aib-aib dan celah, yaitu As-Salam, As-Subuh, dan Al-Quddus. Wallahu ta'ala. Laktu bihana subhanallah.